Novena Asia. Mafia. Ku sangka dirimu berdusta, berbuahkan cintaku selama ini. Sangat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Ku terima semua keputusanmu di dalamnya.